pemain lawan yang cuma bisa terkesima bingung kala kau sedang mengantarkan bola ke dalam keranjang di atas sana. Tinggi semakin makin tinggi kau melompat cepat, semakin makin cepat kau melesat, mengayunkan tangan yang memegang bola erat, menghantam bibir ring keras menghentak. Masukkan bola sekarang ke dalam keranjang, kongkir.